نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya ujian atas umatnya ini adalah masalah harta. Diuji dalam masalah harta, difitnah dalam masalah harta. Sampai-sampai ada sebagian umatnya di waktu pagi dia dalam keadaan mukmin, di waktu sore dia menjadi kafir. Di waktu sore dia seorang mukmin, di waktu pagi dia menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan perkara dunia. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Bagi setiap umat memiliki fitnah, memiliki ujian. Dan ujian umatku dan fitnah umatku adalah harta. Enam, ujian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam masalah harta. Dan yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dibukakannya pintu dunia, diluaskannya harta dan dunia atas umatnya ini sehingga umatnya berlomba-lomba untuk mendapatkan harta tersebut sehingga mereka tidak memperdulikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu dan sehingga mereka hancur, mereka binasa. Dan sebagaimana dihancurkannya atau dibinasakannya umat-umat terdahulu dan ketika mereka enam sudah terfitnah oleh harta tersebut. Enam. Oleh karena ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka hendaklah kita waspada, hendaklah kita berhati-hati dalam masalah harta ini, dalam masalah dunia ini. Enam. Karena sifatnya manusia ataupun hawa manusia senantiasa ingin menambah dan menambah terhadap harta itu, senantiasa merasa kurang dalam masalah dunia dan tidak akan tidak akan menghentikan hawanya ini, tidak akan menghentikan nafsunya ini kecuali tanah. Kecuali kalau jasadnya sudah ditutup oleh tanah atau sudah mati, baru terhentilah nafsunya, baru terhentilah syahwatnya. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, law anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yaquma lahu wadiyan walan yalla fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seandainya seseorang itu memiliki emas 61 lembah, maka dia menginginkan memiliki 2 lembah dan tidak akan memenuhi mulut, tidak akan memenuhi mulut ya, kecuali tanah. Tidak akan menghentikan syahwatnya ataupun nafsunya kecuali tanah, yaitu kecuali dia sudah mati. Dan Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nama walikhuah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam masalah harta, dalam masalah dunia, kalau kita cari dan cari, kita kumpulkan dan kita kumpulkan terus menerus, maka tidak akan ada akhirnya. Tidak akan ada akhirnya. Kita akan senantiasa merasa kurang dan kurang, dan terus haus akan harta tersebut. Nah, maka apabila kita sudah demikian, sudah haus dengan harta, sudah merasa kurang dan kurang dengan harta yang ada pada kita, nah, maka waspadalah, maka hati-hatilah. Nah, karena di sana setan siap menggiring kita, siap memprovokasi kita untuk menggiring kita kepada kebinasaan. Disebutkan di dalam hadis dari Zaid bin Thabit, man kana niyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi amrahu waja'ala faqrahu fi qalbi waja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'ti min ad-dunya wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat niyatuhu al-akhirah jama'allahu samlahu wa ja'ala jinahu fi qalbihi wa tatsu dunya wa yara jinah. Atanakala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rawi Abu Daud. Barang siapa yang ada niatnya adalah dunia, keinginannya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan perkaranya, Allah banyakkan urusannya, dan Allah jadikan kekurangan, kefakiran di hadapannya, dan tidak akan mendatangi kepada dia dunia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan barang siapa yang ada niatnya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan perkaranya, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya, dan akan mendatangi kepadanya dunia, sedangkan dunia itu memaksa. Nah, ayolah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak mengingatkan kita agar jangan terlena dengan dunia, dengan harta, dengan anak-anak, dengan istri, dan perkara-perkara dunia yang lainnya, yang semua itu merupakan perhiasan kehidupan dunia yang sementara, yang apabila perkara-perkara dunia itu melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerugianlah yang akan mendapat, yang akan kita rasakan. Dan di dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya ad-dunya humun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguh, dunia itu indah lagi manis. Dan Allah telah menjadikan kalian, Allah telah memilih kalian sebagai pengatur di dunia ini. Maka Allah akan melihat, Allah akan menilai, Allah akan membalas terhadap apa yang kalian perbuat. Maka takutlah kalian terhadap dunia, dan takutlah kalian terhadap wanita. Maka sungguh fitnah yang pertama meminta kepada Bani Israel adalah dalam perkara wanita. Dan takutlah terhadap dunia, karena kalau orang sudah terjerumus pada dunia, sulit bagi dia untuk keluar dari dunia tersebut, dari perkara dunia itu. Amin. Di dalam ayat Allah Subhanahu, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa melakukan yang demikian, barang siapa hartanya, anak-anaknya, istrinya, dan perkara-perkara dunia yang lainnya melalaikannya dari mengingat Allah, daripada beribadah pada Allah, fa'ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Fabarakallahu fikum. Nam, maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nam, perhatikanlah dan kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Jangan sampai harta, anak-anak, istri, dan kehidupan dunia ini melalaikan kita daripada beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta dicari dan dicari akan terus merasa kurang. Kita akan terus merasa kurang dan terus merasa kurang. Barakallahu fikum. Dan kita lanjutkan pada pembahasan kita. Dan dalam masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, dan kita berada pada bab takziah, mengunjungi keluarga si mayit, dan sudah berlalu bersama kita bahwasanya orang yang bertakziah itu hendaklah menghibur kepada keluarga yang ditinggal dengan perkara-perkara yang disyariatkan dan tidak menyelisih syariat. Sebagaimana keterangannya sudah berlalu bersama kita. Kemudian perkara yang berikutnya, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, wala tuhadu ta'ziyah bi salasati ayyamin la yatazawajuha bal mata ra'a al-fa'idah fi ta'ziyah ata biha. Kata Syekh, dan ta'ziyah itu tidak terbatas dengan 3 hari saja. Akan tetapi kapan melihat faedah di dalam ta'ziyah, maka lakukanlah. Faqad sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu azza ba'da salasati fi hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Dan sungguh telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berta'ziyah setelah 3 hari. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Ja'far berkata, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam majaisan ista'mala alaihim Zaid bin Harithah wa qala fa'in kutila Zaidun awistushida fa'amirukum Ja'far fa'in kutila awistushida fa'amirukum Abdullah ibn Rawahah falakuhu al-abu fa'akhuda raya Zaidun fa'kotala hatta kutila thumma akhuda raya Ja'far fa'kotala hatta kutila thumma akhuda Abdullah fa'kotala hatta kutila thumma akhuda raya Khalid ibn al-Walid fafatah Allahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus serombongan tentara, serombongan pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, jika Zaid terbunuh, maka amir kalian adalah Ja'far. Dan jika Ja'far terbunuh, maka amir kalian adalah Abdullah bin Rawahah. Maka kemudian mereka mendapati musuh, bertemu dengan musuh. Maka Zaid membawa bendera, tanda perang ataupun suatu pasukan atau sebagai seorang pemimpin. Kemudian dia berperang sehingga terbunuh. Kemudian Ja'far mengambil bendera tersebut karena Zaid telah terbunuh. Kemudian dia berperang sehingga dia terbunuh. Kemudian Abdullah mengambil bendera tersebut. Kemudian dia maju sehingga dia terbunuh. Kemudian Khalid bin Walid mengambil bendera tersebut. 6. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan dan atas kepemimpinan Khalid bin Walid ini. Wa taqabbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kharaja ila an-nasi fahamidallah wa athna alaihi wa qala inna ikhwanakum la qawl adu wa inna zaidan akhadha rayah fa qatala hatta kutila wa istushhida thumma akhadha rayah sayfun min suyufillah Khalid ibn Walid fa fataha Allah alaihi. Kemudian datanglah berita tentang kematian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjumpai orang-orang. Kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjungnya dan mengatakan, sungguh saudara-saudara kalian telah menjumpai musuh, dan sungguh Zaid telah membawa bendera peperangan. Kemudian dia berperang sehingga dia terbunuh atau mati syahid. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, sehingga diambil rayah tersebut oleh Saif min suyufillah, yaitu Khalid bin Walid. Kemudian Allah memberikan kemenangan atasnya. Fahumhila Thumma amhala ala Ja'far Salafan ayatiyahum Thumma atahum faqala la tabku ala akhi ba'dal yaum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunda berta'ziyah kepada keluarga Ja'far sehingga Nabi mendatangi mereka setelah 3 hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, janganlah kalian menangis atas saudaraku setelah hari ini. Ud'uli ibnai akhi, datangkanlah oleh kalian kepadaku dua anak saudaraku. Qala faji'a bina ka'anna afruhu. Faqala ud'uli al-halak faji'a bil-halak. Fahalaku ru'usana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datangkanlah kepadaku dua anak saudaraku. Kemudian kami dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seakan-akan hilanglah ketakutan kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datangkanlah kepadaku tukang cukur. Kemudian didatangkan tukang cukur. Kemudian beliau mencukur kepala-kepala kami. Summa qala anna Muhammadin fasabihu ammina Abi Talib wa ma Abdullah fasabihu khalki wa khuluki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun Muhammad maka serupa atau menyerupai paman kami yaitu Abi Talib, dan adapun Abdullah maka dia menyerupai penciptaanku dan akhlakku. Thumma akhada biyadai abiyadi fasyalaha faqala Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggandeng tanganku seraya mengatakan, ya Allah, tinggalkanlah kebaikan pada keluarga Ja'far, wa barik li Abdillah fi safqati yamaniyah, dan berkahilah Abdullah pada safqati yamaniyah, ya yamaniyah. Qala salata marratin. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakannya tiga kali. Qala faja'at ummuna fadakarat lahu yutmana wa ja'alat tufrihu lahu faqala al-aylata takhafina alaihim wa nawaliyuhum fid dunya wal akhirah. Kemudian datanglah ibu kami, kemudian dia menyebutkan keyatiman kami kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, apakah kefakiran yang kamu takutkan atas mereka, sedangkan aku adalah wali mereka di dunia dan di akhirat. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih menurut syarat Imam Muslim. 6. Sahih daripada hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengunjungi atau bertakziah kepada keluarga Ja'far setelah lebih dari 3 hari. 6. Kemudian perkara yang berikutnya, wa yanbaghi ijtinabu amrain wa intataba'a an-nasu alaihima. Di dalam takziah hendaklah dijauhi dua perkara, sekalipun banyak manusia melakukan dua perkara ini. Kedua perkara yang mestinya dijauhi dalam takziah, yang pertama adalah al-ijtima' li ta'ziyah fi makanin khasin kaddari awil makbarah awil masjid. Yang pertama itu berkumpul, bergerombol untuk bertakziah di tempat tertentu, di tempat yang khusus seperti rumah atau kuburan atau masjid. 6. Yang kedua, ittikhadu ahlil mayyit at-ta'am lidiyasati al-waridina lil-aza. Yang kedua yaitu dan keluarga si mayit menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang bertakziah. 6. Hendaklah kedua perkara ini dijauhi, ya, berkumpul di tempat yang khusus untuk bertakziah. Dan yang kedua, keluarga si mayit menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang bertakziah. Hal ini berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna na'uddu wa fi riwayatin nara al-ijtima' ila ahlil mayyit wa sami'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kami melihat atau kami menganggap berkumpul kepada keluarga si mayit, ya, berkumpul kepada keluarga si mayit, dan keluarga si mayit membuat makanan untuk yang bertakziah setelah dikuburnya si mayit. Ini termasuk meratap. Ini termasuk meratap. Ya, 6. Dan ini kebiasaan kebanyakan orang, ya, ketika 6 bertakziah, 6 biasa duduk-duduk sampai lama di tempat 6 di rumah 6 keluarga si mayit. 6 dari awal datang sampai 6 dikuburkan, duduk di situ. Anam, tetapi duduknya kadang tidak membawakan faedah, bahkan tidak menunjukkan kebelasungkawaan terhadap keluarga si mayit. Anam, bagaimana itu? Mereka datang kadang bercerita, bercerita karena di tempat tersebut yang dari timur, yang dari barat, yang dari utara, yang dari selatan bertemu di situ. Nah, bukan mengingat akan kematian, tetapi bercerita tentang pengalaman, bagaimana kerja, bagaimana anaknya, bagaimana gajinya, bagaimana suaminya, bagaimana istrinya, dan seterusnya. Sehingga menjadilah 6 tempat 6 atau rumah si mati itu 6 menjadi arena cerita. Bahkan terkadang didapati sampai terbahak-bahak, tertawa. 6. Kemudian keluarga si mayit sibuk-sibuk membuat makanan untuk orang lain datang. 6. Padahal hal ini merupakan perkara yang dilarang, hendaklah dijauhi. 6. Kemudian perkara yang berikutnya, wa innama sunnatu ayasna akroba akrabau al-mayyit wa jiranuhu li ahli mayyit ta'aman yushbi'uhum. Dan hanya saja yang sunnah adalah karib kerabat si mayit dan tetangga, karib kerabat keluarga si mayit dan tetangga keluarga si mayit, mereka membuat makanan untuk keluarga si mayit, untuk keluarga si mayit. Nah, yang mencukupi mereka. Jadi yang sunnah itu adalah keluarga-keluarga enam si mayit, atau tetangga-tetangga keluarga si mayit membuat makanan untuk keluarga si mayit itu, mencukupi kebutuhan mereka. 6. Li hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma jana na'i Ja'farin hina kutila qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yashghaluhum aw atahum ma yushghiluhum. Berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika datang berita kematian Ja'far terbunuh di medan perang, Nabi SAW berkata, buatlah oleh kalian untuk keluarga Ja'far makanan. Maka sungguh telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. 6. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, juga oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. 6. Jadi yang sunnah adalah 6 tetangga ataupun keluarga, 6 tetangga ataupun karib kerabat keluarga si mayit membuat makanan untuk keluarga si mayit tersebut. 6. Kemudian perkara yang berikutnya, wa yustahabbu masu ra'si yatim wa ikramuhu li hadis Abdullah bin Ja'far, dan disunnahkan mengusap kepala anak yatim dan memuliakannya Berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far, disunnahkan mengusap kepala anak yatim dan memuliakannya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far. Dan dia mengatakan, La ra'aituni wa qasam wa Ubaidillah bin Abbas wa nanu sibyanu mal'ab idmarra nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala dabbati faqala irfa'u hadha ilayya qala fahamalani amamahu wa qala liqasam irfa'u hadha ilayya fahamalahu wa ra'au wa kana Ubaidullah ahabbu ila Abbas min Qasam fama staha min ammihi an hamala Qasam wa tarakahu qala thumma masa ala ra'si salatan wa qala kullama masa Allahumma ukhlif Ja'faran fi waladihi qala qultu li Abdillah ma fa'ala Qasam qala ustushhid qala qultu Allahu a'lam wa rasuluhu bil khair qala ajal. Enam, kata Abdullah bin Ja'far, seandainya engkau melihatku, seandainya engkau melihatku dan Qasam dan Ubaidillah bin Abbas ketika kami masih kecil dan bermain-main, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di atas ontaknya, Nabi mengatakan, angkatlah dia kepadaku, maka aku diangkat dan didudukan di depannya, di depan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada Qasam, angkatlah dia kepadaku, maka diangkatlah Qasam dan didudukan di belakang Nabi. Dan Abdullah lebih dicintai oleh Abbas daripada Qasam, maka Nam tidaklah malu terhadap pamannya untuk dia membawa Qasam dan meninggalkannya. Kemudian berkata Rawi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku sebanyak 3 kali, dan setiap kali mengusap Nabi mengatakan, ya Allah tinggalkanlah kebaikan Anam, tinggalkanlah kebaikan Ja'far pada anaknya. Dan qala qultu li Abdillah, kemudian aku berkata kepada Abdillah, apa yang dilakukan oleh Qasam? Kemudian kata Abdullah, dia mati syahid. Qultu Allahu a'lam wa rasuluhu bil khair, Allah lah dan rasulnya yang tahu dengan kebaikan. Kemudian kata Rawi, qala ajal, iya atau demikian. Nah, syahid di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nam mengusap kepala Abdullah bin Ja'far 3 kali dan mendoakannya. 6. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan sanad yang hasan. 6. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan takziah, dan selesai kita dari bab takziah ini. Nah, sanaktafi lahuna wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.